الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-10 dari Kitabul Mu'amalat yang menerangkan hukum seputar asy-syarikah. Dan kita telah memasuki permasalahan yang kedua yang menerangkan tentang macam-macam asy-syarikah atau syirkah al-uqud. Yang pertama telah kita jelaskan, yaitu syarikatu al-inan. Yang dimaksud syarikatu al-inan yaitu dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam mengelola harta yang masing-masing bekerja. Masing-masing dari mereka bekerja sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan keahliannya. Jadi mereka memasukkan modal dan mereka juga yang sama-sama mengelola harta tersebut. Kemudian kita masuki poin yang kedua, tsaniyan syarikatu al-mudharabah. Syarikatu al-mudharabah, perserikatan atau serikat tentang al-mudharabah. وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به. Yang dimaksud syarikah al-mudharabah yaitu salah seorang dari dua orang yang bekerja sama, salah satu dari mereka membayar, mengeluarkan modal. Jadi dia menyerahkan harta kepada si B. Yattajiru bihi, yang mana si B ini yang akan mengelola harta tersebut dengan berdagang misalnya atau yang lainnya. Jadi ini bekerja sama antara si A dan si B. Si A pemilik modal, dia memiliki harta. Si B tidak punya harta, namun dia memiliki qudrah, kemampuan untuk mengelola harta tersebut. Maka terjadilah kerjasama di antara keduanya. Pihak A yang memberikan kepadanya harta, ya, jadi dia memiliki modal, uang diberikan kepada si B. B yang akan mengelola, B yang akan memutar harta tersebut, apakah dengan cara berdagang atau melakukan bisnis tertentu. Bijuz'in ma'lumin minar ribhi, dengan bahagian yang diketahui dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kalau mereka bersepakat bahwa keuntungan dibagi dua, 50-50, silahkan. Atau keuntungan dibagi yang mengelola 60, pemilik modal 40, silahkan, sesuai kesepakatan yang terjadi antara mereka berdua. Maka ini praktek yang seperti ini disebut al-mudharabah. Dan yang seperti ini hal yang maklum dan banyak sekali terjadi di kalangan mereka, para pebisnis atau para pedagang, di mana salah satu dari mereka tidak memiliki harta, namun mereka yang menjalankan. Ini disebut al-mudharabah. Adapun ahlul Hijaz mereka menyebutnya al-qirat. Al-qirat. Jadi ini istilah yang memiliki makna yang sama. Al-mudharabah atau disebut juga al-qirat. Dan ini hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghun min fadlillah. Dan yang lain dari kaum muslimin mereka melakukan perjalanan di muka bumi. Jadi di sini dari kata ad-darb, al-mudharabah dari kata ad-darbu. Yang dimaksud ad-darbu di sini adalah as-sayr, as-sayru fil ardh. Melakukan perjalanan di muka bumi. Yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Mereka melakukan perjalanan di muka bumi mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama sepakat secara umum bahwa praktek al-mudharabah selama masih sejalan dengan ketentuan-ketentuan syar'i, para ulama sepakat tentang diperbolehkannya praktek al-mudharabah ini. Semenjak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka melakukan praktek al-mudharabah. Bijuz'in ma'lumin minar ribhi, dengan bahagian yang diketahui. Jadi harus ada kesepakatan keuntungan itu dibagi berapa, 50-50, 60-40 atau 70-30 misalnya, tergantung kesepakatan. Kesepakatan antara pemilik modal dengan yang menjalankan usaha tersebut. Salisan, yang ketiga, syarikatu al-wujuh. Syarikatu al-wujuh. Dari sini, ma'asyar lakum rahimakumullah, dalam al-mudharabah, jadi tidak diperbolehkan seorang menentukan keuntungan yang sudah ditetapkan. Ya, misalnya pemilik modal lalu kemudian si B menjalankan usaha tersebut. Lalu si A mengatakan pokoknya saya terima dalam sebulan 1 juta atau dalam sebulan 2 juta. Pokoknya saya harus terima dalam sebulan 2 juta. Nah, ini bukan mudharabah yang seperti ini. Ya. Dia sudah menetapkan bahwa keuntungan yang harus dia dapatkan sekian, dalam per bulan sekian. Ini tidak diperbolehkan. Jadi keuntungan itu ma'lum, sesuatu yang harus diketahui berdasarkan persentase. Karena yang namanya mudharabah, boleh jadi seorang mengalami keuntungan. Mungkin keuntungannya besar, mungkin keuntungannya sedikit, tidak mencapai 2 juta. Atau bahkan mungkin mengalami kerugian. Dia berdagang, qadarullah, terjadi kerugian pada dagangannya tersebut. Maka tidak diperbolehkan bagi pihak si A untuk menuntut, mengatakan kamu harus berikan kepada saya 1 juta, sementara dia rugi. Ya, oleh karena itu tidak diperbolehkan. Keuntungan itu sifatnya musya'a. Yang dimaksud musya' yaitu sesuatu yang fleksibel. Berapa persen? Berapa persen? Maka keuntungan itu dibagi bersama. Dan ketika seseorang telah menetapkan si fulan yang akan menjalankan bisnis tersebut, maka dia berarti menerima amanah. Maka status orang yang diberi amanah untuk menjalankan bisnis, statusnya amin. Dalam artian dia benar-benar dianggap sebagai seorang dipercaya. Seorang yang dipercaya untuk melola harta. Kalau toh terjadi di kemudian hari misalnya terjadi kerugian. Misalnya ada kehilangan barang. Ya, uang yang kamu kasih kepada saya ternyata hilang, raib, diambil orang. Apabila dia menjaganya, dia berusaha untuk menjaga harta tersebut, bukan kelalaian darinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti. Tidak ada kewajiban karena dia seorang yang dipercaya. Ya, berbeda halnya kalau misalnya dia melakukan tafriq atau at-ta'addi, tafriq yakni melalaikan masa bodoh dengan hartanya tersebut, dia melalaikan, maka dia wajib untuk menggantinya. Ya, atau dia berbuat zalim terhadap pemilik modal, maka dia wajib untuk menggantinya. Salisan, kemudian yang ketiga, syarikatu al-wujuh. Syarikatul wujuh. Syarikatul wujuh, bekerja sama yang disebut al-wujuh, disebut juga syarikatul jah. Syarikatu al-jah. Al-jah artinya kedudukan, ya. Kedudukan seorang yang memiliki kehormatan itu disebut jah. Al-wujuh yakni yang dimaksud di sini adalah Al-jah, seseorang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Seorang yang dikenal, seorang yang memiliki popularitas. Wa hiya ayyashtarika fi ribhi ma yashtariyani bijahaihima. Yaitu keduanya bekerja sama, berserikat terhadap keuntungan apa yang telah mereka beli, apa yang telah mereka beli, bijahaihima, dengan kedudukan yang mereka miliki. Jadi ini memanfaatkan popularitas, memanfaatkan dia sebagai orang yang dikenal, sebagai orang yang terpandang. Duna ayyakuna lahuma ra'su malin. Dalam keadaan keduanya tidak memiliki harta, tidak punya modal. Ya. I'timadan ala thiqati at-tujjari bihima. Mereka bersandar kepada kepercayaan para pedagang kepada keduanya. Permisalan tentang hal ini, misalnya ada dua orang ini tidak punya harta, dua-duanya fakir, namun kedua orang ini dikenal dengan amanahnya misalnya. Maka mereka pun datang kepada seorang pedagang kaya, ya, tempat grosiran misalnya. Dia datang ke sana. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami ingin membeli barangmu, ya, di toko ini. Kami ingin beli barang. Atau misalnya dia mengatakan, kami ingin mengambil barangmu. Berikan kepada kami barang apa saja. Yang barang ini nanti kami akan menjualnya. Menjual ke mana saja. Ya, dia mengambil barang lalu kemudian dijual ke tempat yang lain. Tapi kami tidak punya harta untuk membeli langsung, kami tidak punya. Tapi kami membeli dengan kepercayaan. Kamu percaya sama saya? Ya, kamu percaya sama saya? Ini rumah saya, ini dan seterusnya misalnya. Dia perkenalkan dirinya. Dan dia berjanji amanah. Nah, maka kata pedagang, oh ya sudah, barang apa yang kau mau? Misalnya barang tertentu, ini sekumpulan barang apa yang memungkinkan untuk dijual, teh misalnya. Maka dia pun mengambil teh tersebut. Yang ingin juga mungkin mengambil barang yang lain. Namun mereka sudah bekerja sama, ya. Si A dan si B ini sudah bekerja sama. Yang ini misalnya mengambil dari toko itu es krim, yang satunya mengambil dari toko itu Salome misalnya atau apa gitu. Walhasil masing-masing mengambil barang. Lalu mereka menjualnya dengan kesepakatan keuntungan dikumpulkan. Mereka kumpul bersama lalu mereka membagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak si A dan si B. Jadi mereka asalnya tidak punya harta. Asalnya mereka tidak memiliki harta, namun mereka orang yang diberi kepercayaan oleh para pedagang. Diberi kepercayaan oleh para pedagang, akhirnya mereka lah yang kemudian mengambil barang itu, lalu kemudian menjajakan ke tempat yang lain, atau mengirim ke tempat yang lain, lalu kemudian mereka pun mendapatkan keuntungan yang mereka bagi sesuai dengan kesepakatan yang ada di antara mereka. Ini disebut syarikatu al-wujuh atau syarikatu al-jah. Dan jenis syarikah yang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama dari madhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Al-Malikiyah, Al-Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa ini tidak diperbolehkan. Ini syarikah batilah. Namun sebagian para ulama, dan itu diriwayatkan dari Abu Hanifah dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa ini diperbolehkan. Ya, asal hukum at-ta'amul, akad di antara sesama manusia hukum asalnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dan diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarh Al-Muntih bahwa muamalah yang seperti ini itu sangat dibutuhkan, terkhusus orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mereka memang tidak punya harta tapi punya kemampuan untuk berusaha. Harta mereka tidak punya, tapi kemampuan takassub, kemampuan untuk bekerja itu ada. Nah, maka mereka inilah yang kemudian datang kepada orang kaya untuk mengambil sebagian dari harta mereka, lalu kemudian mereka gunakan untuk menjualnya misalnya ke tempat yang lain. Karena orang yang seperti ini, meskipun dia fakir, tapi tidak diperbolehkan dia meminta-minta, karena dia punya kemampuan untuk bekerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahillu as-sadaqah la tahillu li ghani wala li qawiyyin muktasib. Sedekah itu tidak dihalalkan bagi orang yang kaya, demikian pula orang yang bagi orang yang kuat, yang dia mampu untuk bekerja, dia mampu untuk berusaha. Oleh karena itu yang zahir dari permasalahan ini, hal ini adalah hal yang diperbolehkan dan dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam mencari ma'isyah. Terkadang mereka tidak punya harta untuk membeli langsung, namun mereka membeli dengan kepercayaan. Mereka membeli dengan kepercayaan, lalu kemudian mereka pun menjajakannya ke tempat yang lain. Dan apabila dibentuk dalam sebuah syarikah, maka syarikah tersebut syarikah yang sah, dan keuntungan keduanya dibagi secara merata sesuai dengan kesepakatan. Sampai di sini insyaallah, semoga beri manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.